السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله، قال المؤلف، berkata penulis selanjutnya: وَإِذَا كَانَ بَعْضُ الْمُنْتَسِبِينَ لِأَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ لَا يَتَوَرَّعُ عَنْ وَصْفِ مَنْ سَخَّرَ السُّنَّةَ وَمَنْ سَخَّرَ بِالسُّنَّةِ أَنَّهُ دَاعِيَةٌ وَمُجَدِّدَةٌ فَإِنَّ بَعْضَ الْمُنْتَسِبِينَ كَذَلِكَ تَوَرَّطَ فِي شَيْءٍ مِنَ السُّخْرِيَةِ وَالِاسْتِهْزَاءِ بِالسُّنَّةِ بِعِلْمٍ أَوْ بِغَيْرِ عِلْمٍ بقصد أو بغير قصد. Kata beliau, kalau sebagian orang yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, yang mengaku ahli sunnah pengikut Nabi, mengaku salafiyin, di kalangan mereka ada yang tidak malu, berani-beraninya memuji ahli bid'ah yang memperolok-olokkan sunnah dengan pujian da'iyah atau mujaddidan, dijuluki sebagai da'i atau mujaddid, maka ternyata di kalangan mereka juga, di kalangan pengaku-pengaku ahlu sunnah, ada yang terjerumus ke dalam sukhriyah itu sendiri, yakni ikut terjerumus ke dalam memperolok-olokkan sunnah, mentertawakan sunnah. Apakah bi'ilmin atau bi'ghairi ilmin, apakah dengan ilmu atau tanpa ilmu, dengan sadar atau tidak sadar, biqasdin atau bi'ghairi qasdin, apakah dengan sengaja atau dengan tidak sengaja, tapi terjadi pada mereka. Karena awalnya mereka menggampangkan, mengentengkan masalah sukhri. Jadi sekarang kita berbicara tentang orang-orang yang mengaku ahlu sunnah, padahal hizbiyun, yang lebih kita kenal dengan sururiyun. Apakah yang berkiblat kepada Abdurrahman Abdul Khalid, yakni Ihya Uturath, atau yang berkiblat kepada Adnan Ar'ur dan grupnya, ataupun yang berkiblat ke dan Salhawali dan Aid Al-Qarni, ataupun bahkan yang berkiblat sumbernya di Indonesia. Yang kitab yang dikajinya itu Manhajul Anbiya yang ditulis oleh Muhammad Surur Naif Zainal Abidin. Seperti kelompok-kelompok yang memang intimaknya kepada Yayasan As-Safwah Jakarta, yang langsung kiblatnya ke Birmingham, Inggris, tempatnya Muhammad Surur di sana, yang mengeluarkan pertama majalah As-Sunnah, Tapi ketika as-sunnah ini sudah memuat ucapan-ucapan yang batil, yang mencela ulama dan memuji ahli bid'ah, ulama dicela, ahli bid'ah dipuji. Di antaranya mencela ulama mengatakan bahwa taghut di alam ini bertingkat-tingkat. Pertama Clinton dan sebentar lagi Bush, kata dia. Itu taghut yang paling tinggi, dan di bawahnya adalah penguasa-penguasa Arab yang berkiblatnya ke Gedung Putih. Yakni mereka-mereka yang hajinya, katanya, dan tawafnya di Gedung Putih. Kemudian kelompok yang ketiga adalah mereka-mereka, orang-orang yang dikatakan sebagai ulama, yang tugasnya hanya memberikan fatwa yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penguasanya. Penguasa-penguasa Arab tidak jelas kan, tapi ketika dicontohkan seperti ketika mereka bertikai dengan Syiah, dengan Iran, maka para ulama rame-rame memberikan dalil tentang sesatnya Syiah. Ketika mereka bertikai dengan Irak, maka rame-rame mereka memberikan dalil-dalil tentang jeleknya Partai Ba'ath, punyanya Saddam Hussein. Ketika mereka ingin memberikan, atau penguasanya ingin meminta bantuan Amerika, maka para ulama rame-rame memberikan dalil. Inilah, kata dia, taghut yang dia ini adalah abidu abidi abidil abid, kata dia. Wa sayyiduhumun nasrani, sayyidumul akhir an-nasrani. Berarti mereka ini adalah budaknya, budak dari budaknya, budak, dan tuannya yang paling tinggi adalah Nasrani. Berarti siapa itu yang dimaksud? Jelas yang bertikai dengan Iran dan Irak adalah Jazirah, Hijaz, yang dikatakan oleh Syekh Muqbil negeri yang paling aman di dunia ini. Satu-satunya negara yang berkibar di sana benderanya La ilaha illallah, yang disebutkan dalam anggaran dasarnya bahwa kami berpegang dengan Quran dan Sunnah dengan manhaj salaf. Ini dikatakan ulamanya sebagai taghut abidi abidi abidil abid, kata majalahnya Mansur yang namanya As-Sunnah, terbit di Birmingham sana di Inggris. Maka para ulama melihat majalah ini seperti itu, mereka mulai membantahnya dan menjelaskan bahwa ini bukan ahlus sunnah. Selesai, runtuh As-Sunnah, ganti majalah Al-Bayan. Oh, ini lain, Al-Bayan tidak seperti As-Sunnah. Al-Bayan ini adalah minta rekomendasi para ulama. Kembali lagi mereka memasukkan lagi pemikirannya dengan cara yang lebih halus. Kalau tadi kasar, lebih halus. Maka ada istilah-istilah salafiyin di sana, kalau menjuluki sururiyin dengan kalimat lakumul bayan wassunnah walanal kitab wassunnah. Kamu hanya punya majalah Al-Bayan dan majalah As-Sunnah, sedangkan kami punya Al-Quran wassunnah. Karena mereka pegangannya Al-Bayan dan As-Sunnah, sedangkan kita ahli sunnah Al-Quran wassunnah. Mereka ini yang mengaku salafi, mengaku ahli sunnah, memuji-muji ahli bid'ah sebagai mujaddid di dalam salah satu terbitannya, majalahnya, judul headline-nya mujaddid, tajdid, yakni para pembaharu. Di dalamnya tokoh-tokoh ahlul bid'ah dari Qardawi, Sayyid Qutb dan sejenisnya, dikatakan mujaddid. Tentunya dimasukkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab supaya kelihatan salafi, masukkan. Tapi diiringi dengan tokoh-tokoh lain. Nah, mereka ini yang ternyata ketika mereka meremehkan orang-orang yang memperolok-olokkan sunnah, dipuji-puji, oh itu kan, tapi kan, ternyata akhirnya mereka sendiri terjerumus ke dalam perkara-perkara yang seperti itu, perkara-perkara yang sukhriyah, entah sengaja atau tidak sengaja, entah sadar atau tidak sadar, mereka pun terus, karena asal meremehkan sukhriyah, meremehkan orang yang memperolokkan sunnah, akhirnya mereka terjerumus dalam hal yang sama. Seperti Salman mengucap kepada orang yang merasakan bahasanya matanya kaki, dikatakan itu memaksakan diri, memberat-beratkan dan sebagainya, sehingga Syekh Albani marah. Dari mana kamu mengatakan seperti itu, kata Syekh Albani, ucapan itu adalah ucapan orang yang tidak berilmu. Bagaimana dikatakan orang yang merapatkan barisan, menempelkan mata kaki disebut dengan orang yang memberat-beratkan diri, melampaui batas, tasyaddud dan sebagainya. Mulai ya, terjerumus juga. Al-Qarni menyata rosok ke dalam perkara-perkara yang sifatnya syirik, entah sadar entah tidak sadar, maka dipanggil oleh para ulama, dimarahi oleh ulama kibar ya. Sampai ada orang-orang di kanan kita, pengikutnya sururiin yang ada di Indonesia, sama ya. Melihat kita salafiyin yang pakai gamis, dibilang pakai rok ya, oleh Abdul Hakim Abdad. Apa sengaja atau tidak kamu mencerca sunnah Nabi, karena Rasulullah SAW memakai gamis, memakai baju panjang seperti yang kita pakai. Kita meniru beliau, dikatakan memakai rok oleh dia. Entah maksud saya, maksud kamu bainak wa baina rabbak, antara kamu dengan Rabbmu. Tetapi yang jelas terdengar oleh masyarakat itu memperolok-olokkan sunnah. Demikian pula sekian orang yang tadinya meremehkan orang yang perolok-olokkan sunnah, akhirnya mereka sendiri terjerumus ke dalam hal yang sejenis ya. Entah sadar atau tidak sadar, entah sengaja atau tidak sengaja. Wa fayasduqu fi mithli qaulin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka tepatlah fi mithlihi, dalam perkara yang sejenis ini tepat kalau kita katakan ucapan nabi untuk menasihati mereka. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa in 'abda yatakallam miskhatillah la yalqa laha balan yawi biha fi jahannam. Hadis akhrajahu al-Bukhari, dikeluarkan oleh Bukhari. Bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan, sesungguhnya seorang hamba ada yang berbicara dengan satu kalimat min sakhatillah, kalimat yang merupakan kalimat yang bikin murka Allah, membuat marah Allah, la yalqa laha balan, yang dia tidak menganggap kalimat itu kalimat yang bermakna atau tidak dianggap penting oleh mereka. Ternyata yahwi biha fi nari jahannam, ternyata dia tersungkur ke dalam neraka jahannam karena satu kalimat tadi. Digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adanya seseorang yang mengucapkan satu kalimat yang dia anggap kalimat itu remeh, dia anggap kecil, dia anggap perkara yang tidak penting. Apa kamu pakai rok sambil guyon, sepertinya remeh, dianggap tidak ada apa-apanya. Layal qolaha balan, bisa jadi kalimat itu menyungkurkan dia ke dalam neraka jahannam sab'ina kharifan. Riwayat lain dikatakan tersungkur ke dalam neraka jahannam sejarak 70 tahun, 70 musim, sab'ina kharifan. Karena kejadian-kejadian ini yang asalnya dari mereka-mereka dari kalangan sufi, kemudian diambil oleh ikhwanul muslimin, kemudian diambil oleh sururiyin, turathiyin, hizbiyin, kemudian ternyata perkara itu adalah perkara besar, yaitu meremehkan orang yang menentang sunnah, memuji-muji ahli bid'ah. Ini perkara besar. Lidzalika qumtu bihadzal bahthi rajian an yanfa'allahu biha. Oleh karena itu, kata penulis, saya tulis pembahasan ini dan semoga Allah memberikan manfaat dengan pembahasan ini. Wa tawdihan lil murad bi sunnah, dan untuk menjelaskan apa maksud sunnah dalam pembahasan kita, maka saya katakan, kata penulis, laisal muradu bis sunnah hunal muradif lil mandubi wal mustahab. Ingat, sunnah yang kita maksud di dalam pembahasan ini bukan persamaan katanya mandub dan mustahab, bukan yang maknanya dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa, bukan itu. Al-muqabilil makruh, bukan sunnah dalam artian lawannya makruh, bukan. La. Walaisal murad kadzalikal muqabilil Qur'an, bukan pula sunnah dalam artian yang selain Qur'an, bukan. Kama yaqulu, seperti orang berkata, ad-dalil minal kitabi kadza wa minas sunnati kadza, Kalau ada orang yang mengatakan dalil dari Quran ini dan dalil dari sunnah ini, maka yang dimaksud adalah khusus yang selain Quran. Tapi sunnah yang kita maksud di sini adalah seluruhnya, termasuk mengerjakan Al-Quran, membaca Al-Quran, menerapkan Al-Quran adalah sunnah, sunnah Nabi. Walakin al-murad bisunnah huna, tetapi yang dimaksud sunnah dalam pembahasan ini adalah at-tariqatu wal hadyu ay hadyun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maksudnya sunnah dalam pembahasan kita adalah jalan, cara, bimbingan, yaitu bimbingan Rasulullah sallam, jalan Rasulullah sallam seluruhnya. Berarti mencakup yang sunnah, yang mustahab maksud saya, mencakup pula yang wajib, mencakup Al-Quran dan mencakup hadis-hadis. Itu semua ajaran Nabi, semua sunnah Nabi, semua cara dari cara-cara Rasulullah SAW dan jalannya beliau. Fahuwa amun, maka kalimat sunnah di sini sifatnya umum. Yasmulul wajib wal mustahab, mencakup yang wajib, mencakup pula yang mustahab. Jadi jangan heran kalau ada buku kecil ditulis oleh Syekh bin Baz dengan judul Wujub Amal Bis Sunnah, wajibnya beramal dengan sunnah. Orang yang memahami sunnah dengan sempit, hanya mustahab saja maknanya sunnah, bingung. Sunnah itu kan tidak wajib, tapi ini wajib mengamalkan sunnah. Bagaimana ini? Judul bukunya Wujub Amal Bis Sunnah, wajib mengamalkan sunnah. Katanya sunnah enggak wajib, kok wajib mengamalkan sunnah? Jadi bingung. Karena dia salah memahami istilah sunnah. Yang dimaksud sunnah dalam buku kecil itu yang ditulis oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala adalah ajaran Nabi, wajibnya mengamalkan ajaran Nabi, itu maknanya. Sehingga kalau Nabi mengatakan harus, ya harus. Kalau Nabi mengatakan kerjakanlah, dan kalau tidak mampu tidak apa-apa, ya kerjakan seperti apa yang diajarkan oleh Nabi. Wajib hukumnya menganggap itu sebagai istihbab, kan begitu. Jadi kalau Nabi mewajibkan, kita harus mewajibkan. Kalau Nabi menganjurkan, kita harus menganjurkan juga. Dan kita menganggap itu sebagai istihbab, sebagai perkara yang mandub, yang dianjurkan. Kalau Nabi mengatakan haram, harus kita katakan haram. Dan kalau Nabi menganggapnya sebagai suatu yang makruh, maka kita mengatakan makruh. Dan kalau Nabi membiarkannya sebagai mubah, maka kita pun harus menyatakannya sebagai mubah. Itu makna judul Wujub Amal Bisunnah, wajibnya mengamalkan sunnah, wajibnya mengamalkan ajaran Nabi seluruhnya. Inilah makna sunnah dalam pembahasan yang akan kita bahas. Berarti yasmulul aqaid wal ibadat wal muamalat was suluk, berarti mencakup masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah, dan termasuk masalah akhlak. Harus tetap ikut sunnah, wajib kita mengikuti sunnah dalam masalah akidah ataupun ibadah, muamalah, suluk, dan seterusnya. Jangan dipisah-pisahkan. Kalau ibadah kita ikut salaf, tapi kalau dakwah kita ikut caranya ikhwanul muslimin, kalau akhlak kita ambil dari sufi, ini gaduh-gaduh. Kalau gaduh-gaduh itu nikmat, ini gaduh-gaduh yang paling gak enak, pahit, rusak. Kenapa dia campurkan dari sekian ahli bid'ah? Dan ini ucapan dari ucapan mereka yang mengaku-ngaku salafiyin, seperti pernah Ainur Ridha, Ainur Riza yang sekarang dibontang, pernah menyampaikan kalimat itu dengan polosnya, "Ustaz, apa enggak kita ambil saja akidah dari salaf, kemudian kita ambil kerapian dalam berdakwah dan berorganisasi dari ikhwan, kemudian kita mengambil akhlaknya dari sufi dan sebagainya." Kita kaget dengan kalimat itu. Apakah kamu menganggap akhlaknya sufi mengalahkan akhlaknya salaf? Cara dakwahnya ikhwanul muflisin mengalahkan cara dakwahnya salaf? Apakah kamu menganggap salaf itu benernya dalam masalah akidah saja? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Waktu itu dia nerima. Waktu itu dia nerima, iya ya. Hati-hati kamu, dari siapa kamu dengar? Ternyata berakhir dengan ikut daurahnya As-Sofwah di Bogor. Diundang da'i-da'i dari Sururi. Ikut semua tuh, tokoh-tokoh yang ngaku salaf ini. Abu Nida ikut, Soleh Su'aidi ikut waktu itu. Kemudian Muhammad Wujud ikut. Sekian banyak orang yang tertipu waktu itu. Entah tertipu, entah sengaja, saya gak tahu. Tetapi mereka menceritakan sebagiannya, di antara mereka ada yang menangis karena ikhlasnya dalam menyampaikan. Kenapa kita ribut terus? Kenapa kita saling bantah-membantah terus? Kapan Islam ini akan menang? Kenapa yang satu menyalahkan kelompok lain? Kenapa Ikhwanul Muslimin menyalahkan salaf-salaf, menyalahkan jemaat tabligh? Kenapa bisa begini? Kenapa kita tidak berukhuwah? Kenapa kita tidak saling melengkapi dengan air mata? Dan tidak heran, saya percaya kalau dia nangis. Sebab yang namanya syubhat seringkali dianggap benar oleh hatinya, sehingga dia betul-betul ikhlas sampai nangis. Maksudnya, kalau dijelaskan lebih jelas, maksudnya tidak perlu ingkarun munkar, kan begitu, sambil nangis. Apa faedahnya air mata yang keluar dari matanya kalau kalimatnya batil? Tidak boleh saling menyalahkan, tidak boleh saling mengingkari, tidak boleh menyatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Enggak boleh mengatakan kalau ini sufi, kalau ini adalah khawarij, kalau ini adalah hizbi. Enggak boleh. Terus masyarakat enggak tahu. Pak Ustadz, saya mau ngaji sama siapa ya? Sama siapa saja boleh. Boleh duduk sama fulan, enggak apa-apa, dia juga punya kebaikan. Loh, tapi katanya dia punya kesalahan. Ya kamu ambil yang baiknya dong. Oh, ambil yang baiknya. Ketika duduk di tempat ahli bid'ah, yang baiknya mana ya? Bingung dia. Orang awam, bagaimana dia akan mengambil, memilah dan memilih, ini yang baik, ini yang jelek, yang baik saya ambil, yang jelek saya tolak. Apa bisa? Kalau dia menjawab, saya bisa Ustaz. Dengan cara apa? Barometermu apa? Ya saya lihat, yang cocok dengan Quran dan Sunnah itu adalah hak, yang cocok dengan pemahaman salaf itu adalah hak. Berarti kamu tahu pemahaman salaf, dan kamu tahu tentang Al-Quran dan Sunnah, dan kamu tahu semua itu dengan ilmunya. Iya, sehingga bisa ngukur. Iya, kalau iya gak perlu ngaji, kamu ngajar, kamu alim. Iya toh, kalau dia bisa memilah dan memilih, ini hak, ini batil, ini hak, ini batil, ini cocok dengan ayat ini seperti ucapan salaf ini diriwayatkan demikian, maka saya bisa memilih. Ya percuma kamu duduk di situ, kamu duduk ngajar umat, kamu berarti punya ilmu. Kalau jawabnya bisa, kalau jawabnya enggak, saya orang awam enggak ngerti, ya makanya jangan tertipu dengan Sururi, mau ngambil yang baik buang yang jelek. Dari mana kamu bisa membeda-bedakan yang hak yang batil? Padahal mereka punya syubhat. Disebut syubhat itu karena samar. Sepintas kelihatan hak, sepintas kelihatan batil. Dari luar sepertinya hak, ternyata dalamnya batil. Ini yang banyak menipu masyarakat. Sehingga bukan hanya boleh, wajib hukumnya bagi yang tahu, kalau ini adalah mubtadi'un dhal, wajib hukumnya menyatakan ini mubtadi'. Wajib hukumnya, kalau enggak dosa. Kenapa? Membiarkan orang dalam keadaan terjerumus ke dalam kemaksiatan, apa enggak dosa? Dalam kesesatan dan kebidaahan, didiamkan, apa enggak dosa? Wajib menyatakan ini hizbi, ini sufi, ini khawarij, ini mu'tazili. Hati-hati dari mereka. Mereka ini ahlu sunnah, ikut dengan mereka. Ikhwani fillah na'azakumullah, orang-orang yang membeda-bedakan tadi itu, yang akidahnya salaf, sehingga ada istilah salafiyul akidah. Oh, salafiyul akidah. Bagaimana ibadahnya? Sufiyul ibadah atau sufiyatul suluk? Wallahi ini pun sama, mereka serap dari gurunya, dari kakeknya, yaitu dari Ikhwanul Muslimin. Yang Hasan Al-Banna mengatakan, kami Sunni, kami pun seorang yang sufi, tapi kami pun klub olahraga, dan kami pun begitu kalimatnya. Jadi fleksibel, kesana iya, kesini iya, kesitu iya. Ternyata diambil oleh Hizbiyun tadi, Sururin tadi, dengan bahasa yang dirubah kalimatnya. Kita saling melengkapi, ambil dari sana akidahnya, ambil dari sini akhlaknya, ambil dari sini termasuk Abdul Hadi Al-Misri yang nulis bukunya dan terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya, Manhaj Intilaqatul Kubra, ya, ditulis di awalnya ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya bagus, ucapan Syekhul Islam bukan ucapan dia, ya, sampai di akhirnya ada bab Nadratun Ilal Waqi', menyaksikan kenyataan, ya, begitu judulnya. Dalam waqi' yang kita saksikan sekarang ini terlihat ada sekian kelompok. Yang satu menonjol dalam masalah ininya, yang satu menonjol dalam masalah ininya, tidak mau bilang ini sufi, enggak. Menonjol dalam bidang akhlaknya. Yang ini, yang hizbi dikatakan menonjol dalam masalah dakwahnya. Salaf hanya dibilang menonjol dalam masalah akidahnya. Kenapa? Daripada kita bermusuhan dan saling berbantahan, kenapa enggak saling melengkapi saja? Jadi lengkap. Melengkapi sufi dengan sunni, apakah saling melengkapi atau saling berbantahan atau saling bertentangan? Saling bertentangan. Bayangkan kalau sufi dan salafi atau ahlu sunnah satu majlis, ahlu sunnah mengatakan haram syirik, sufinya mengatakan tawassullah kepada al-awliya wan nujaba wan aqtab, ya berantem, ya. Jadi bohong, ya. Persatuan mereka, persatuan semu, persatuan yang semu, kelihatannya saja bersatu karena satu organisasi, tapi hati mereka berbeda, prinsip mereka berbeda. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu lihat mereka sepertinya bersatu, tapi hati-hati mereka berjauhan. Maka yang dimaksud sunnah, yang harus kita kembali kepada para salafun salih, adalah dalam semua bidang, yasmulul aqaid wal ibadat wal muamalat was suluk, dalam ibadah, akidah, muamalah dan juga akhlak. Berkata ulama salaf, as-sunnah al-amal bil kitab was sunnah wal iqtida bi salih as-salaf wattiba'il athar. Perhatikan kalimat ini yang dinukil dari kitab al Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Namanya as-sunnah adalah mengamalkan Al-Quran, mengamalkan sunnah, dan meneladani para salafus saleh. Wattiba'il athar, dan mengikuti riwayat-riwayat dari salaf. Athar-athar, itu sunnah. Jadi kalau dikatakan ahlus sunnah, harus salafi. Artinya harus salafi, harus ikut salaf, mengamalkan Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf. Itu ahlus sunnah. Kalau ahlus sunnah tapi tidak mengikuti pemahaman salaf, maka dia bukan ahlus sunnah yang sebenar-benarnya, tapi pengaku-pengaku ahlus sunnah. Ad'iyaus sunnah. Qala Abul Qasim Al-Asbahani, berkata Abul Qasim Al-Asbahani, qala ahlul lughah, berkata ahli bahasa, sunnah itu adalah as-sirah wa tariqah. Sunnah adalah perjalanan, jalan. Itu as-sunnah. Fa qawluhum fulanun ala sunnah. Maka kalau dikatakan fulan berada di atas sunnah, atau fulan min ahli sunnah, maka maknanya adalah ay huwa muwafiqun litanzili wal athar, artinya orang tersebut mencocoki tanzil Al-Quran wal athar, dan riwayat-riwayat dari sunnah. Fil fi'li wal qawl, dalam ucapannya maupun dalam perbuatannya. Wali anna sunnah la takunu ma'a mukhalafatillah, karena sunnah tidak mungkin dengan menyelisihi Allah, tidak mungkin. Dan as-sunnah tidak mungkin dengan menyelisihi Rasulullah SAW. Maka yang namanya sunnah, kalau dikatakan fulan berjalan di atas sunnah, atau fulan adalah ahlus sunnah, maka harus maknanya fulan menerapkan Al-Quran dan sunnah. Harus demikian. Qala Ibn Rajab, berkata Ibn Rajab, wa sunnah hiya tariqatul masluk, sunnah adalah jalan yang ditelusuri. Fayashmulu dzalika tamassuk bima kana alaihi huwa wa khulafa'ur rasyidun. Maka mencakup, kalimat sunnah itu mencakup tamassuk bima kana alaihi, tamassuk dengan apa yang Rasulullah ada di atasnya, berpegang dengan apa yang Rasulullah ada di atasnya, dan juga para khalifah-khalifahnya yang lurus, para sahabat Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Alaikum bisunnah wa sunnatul khulafa'ir rasyidin. Jadi yang namanya sunnah merupakan jalan yang telah dilalui, jalan yang telah dilalui oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Maka kalau dikatakan fulan ala sunnah, fulan ahlu sunnah, maknanya adalah fulan berjalan di jalan yang telah dilalui oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Itu maknanya. Yang telah dilalui oleh beliau alaihi salatu wassalam dan para khulafa'ur rasyidun dan para khalifah-khalifah yang lurus. Dalam masalah apa? Dalam semua masalah. Minal i'tiqadati wal a'mali wal aqwali, apakah dalam masalah akidah-akidah ataupun dalam masalah amalan-amalan, dalam masalah keyakinan ataupun dalam masalah amal dan ucapan-ucapan. Wa hadhihi hiya sunnatul kamilah, inilah sunnah yang sempurna. Demikian kata Ibnu Rajab rahimahullah di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. Oleh karena itu, salaf dulu, generasi pendahulu kita dulu, tidak mengucapkan kalimat sunnah kecuali dengan makna ini, kecuali dengan makna yang mencakup semua itu, yakni mencakup masalah akidah, ibadah, muamalah, ucapan, perbuatan, keyakinan. Harus semuanya itu mengikuti Rasulullah SAW dan mengikuti para khalifah-khalifah yang lurus. Wa rawa ma'na dhalika 'anil Hasan wal Auza'i wal Fudail ibn 'Iyad. Bahkan Ibnu Rajab menukil para ulama bahwa makna yang seperti ini diriwayatkan pula dari para ulama seperti Al-Hasan, Hasan al-Basri, wal Auza'i, wal Fudail ibn 'Iyad rahimahumullahu ajma'in, semoga Allah merahmati mereka. Mereka itu menafsirkan atau menerangkan makna sunnah adalah yang mencakup semuanya tadi. Yani kalau orang itu di atas sunnah, artinya di atas ajaran Nabi secara sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara sempurna, secara keseluruhan. Jangan pilih-pilih. Akidahnya ambil dari hadis, tetapi cara dakwahnya bikin sendiri. Cara dakwah modern dengan film-film, dengan sandiwara, dengan nyanyian-nyanyian, dengan lagu-lagu dangdut, dengan segala macam. Atau dibalik, beribadahnya seperti Nabi tapi keyakinan dia percaya dengan khurafat, keyakinan-keyakinan yang dari masyarakat umum turun-temurun. Atau seperti mereka-mereka yang katanya akidahnya salaf tapi akhlaknya pecah. Kamu, tapi saya akidahnya salaf. Terus ngikut salaf masalah akidah saja. Bagaimana dengan akhlaknya, ibadahnya? Bagaimana dengan muamalahnya? Maka yang namanya sunnah atau fulan di atas sunnah artinya betul-betul dia mengikuti ajaran Rasulullah SAW kafah, sempurna dari segala sisinya. Kemudian kata penulis, wa sa'adzkuru ba'dal ayati wal ahadisi wal athar fi ahamiyati sunnah. Dan tulisan ini saya akan sebutkan ayat-ayat, hadis-hadis, athar-athar yang menunjukkan pentingnya sunnah. Wa ta'dhimuha, dan pengagungan terhadap sunnah. Dan juga tentang ta'jilu 'uqubati man 'aradaha, tentang disegerakannya balasan dari Allah kepada orang-orang yang menentang sunnah. Aw istahza'a bi syai'in minha, atau orang-orang yang memperolok-olokkan sesuatu dari sunnah, Allah segerakan azabnya. Dan juga dinukilkan nas-nas, riwayat-riwayat, mauqifu salafil ummah, sikap para salafus saleh, sikap para pendahulu umat ini kepada orang-orang yang menentang sunnah ini. Wa sa'aqtasiru ala sardin nususi, dan aku akan meringkas dengan hanya menuliskan nas-nasnya saja. Jadi sedikit komentar beliau, hanya disebutkan nas-nas, dalil-dalilnya saja, ayat-ayat, hadis-hadis, riwayat-riwayat, demikian. Wa ma wajadtuhu min ta'liqati ba'dal a'immah, dan juga sedikit saya masukkan ta'liqat, komentar-komentar dari beberapa imam-imam para ulama. Wa hiya kafiyatun insyaallah, dan itu sudah cukup insyaallah. Ayat, hadis, athar-athar, dan komentar para ulama, cukup. Dan kalau kita lihat tulisan-tulisan para ulama salaf dulu, rata-rata demikian. Rata-rata isinya kumpulan dalil, kumpulan ayat, hadis, dan kemudian athar dari riwayat-riwayat salaf, apakah dari para sahabat atau dari para tabi'in. Dan itu cukup, cukup sebagai keyakinan, karena betul-betul mantap dengan nas-nas, dan cukup jelas. Kadang-kadang perkara yang sudah jelas ketika dijelaskan dengan panjang lebar jadi gak jelas. Seperti ketika orang-orang ahlul kalam, ahlul filsafat berbicara masalah apa artinya ada. Subhanallah, ada itu anak kecil ngerti apa artinya, sudah paham. Tapi disebutkan dalam bab khusus, hakikatul wujud katanya. Apa hakikat wujud? Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tulisannya Muhammad Abduh. Buka halaman pertama, hakikat ada. Ada adalah kalimat yang sudah ada sebelum kalimat ada itu ada. Dan ada itu diterangkan tambah rumit, tambah mumet. Alhamdulillah, saya dulu belum mengerti apa perbedaannya antara ini dengan kitab salaf. Tetapi sudah gak suka, baca halaman pertama sudah tak buang buku itu, gak tak baca. Yang tadinya jelas, jadi gak jelas. Maka para ulama salaf tidak bertele-tele, nyampaikan satu nas, hadis, kemudian ucapan para ulama selesai. Kafiyatun insyaAllah. Wa tawdihul haqqi wa bayanil huda. Penjelasan atau kafiyah cukup, fi tawdihil haqq, cukup menjelaskan kebenaran. Wa bayanil huda, cukup menerangkan petunjuk. Liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid, cukup memberikan petunjuk, mengajarkan petunjuk kepada orang yang memang punya hati, kepada orang yang memang mau mendengar, yang mau menyaksikan. Kalau orang yang tidak mau mendengar, tidak mau menyaksikan, tidak mau menerima, hatinya sudah tertutup, ya tetap baca bolak-balik juga enggak paham. Karena yang dicari bukan kebenaran. Kesalahannya apa? Mana sih? Coba kayak apa sih? Saya penasaran. Bukan mencari hak, tapi cari kesalahannya. Tuh kan begini, ngawur kan dia? Begitu. Jadi pembacanya itu bukan mencari kebenaran, tetapi memang mencari-cari kesalahan. Hatinya sudah tertutup, tidak mau menerima. Jadi dikatakan jelas, sudah cukup menerangkan bagi orang yang memang punya hati. Man kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa syahid. Maka pasal pertama dalam buku ini adalah tentang ta'zimu sunnah, tentang pengagungan sunnah. Dibawakan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjalani thariqah Rasul alaihi salatu wassalam, menjalani jalannya Rasul alaihi salatu wassalam. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. tidaklah bagi orang mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan idza huwa rasuluhu amra tidak min amrihim, enggak ada pilihan lain, harus terima. Ini ayat tegas dan jelas. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Walaupun asbabun nuzulnya adalah tentang Zainab binti Jahsy yang ketika diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menerima lamaran Zaid kemudian gelisah. Kenapa? Karena dia dari keturunan yang mulia, orang yang dari turunan yang memang terhormat, sedangkan Zaid bekas budak. Maka Allah katakan, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Kalau sudah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya satu keputusan, maka tidak mukmin laki-laki, tidak pula perempuan, tidak boleh memilih yang lain, harus taat. Harus tunduk, sami'na wa ata'na, kepada keputusan Rasul. Maka beliau pun taat, sami'na wa ata'na, dan menerima. Sampai akhirnya Allah takdirkan lepas kembali dari Zaid. Ikhwan fillah a'azzakumullah, walaupun asbab nuzulnya adalah tentang beliau radhiyallahu anhum, tetapi maknanya kata para ulama adalah ammun, maknanya umum pada semua keputusan-keputusan Allah dan Rasulnya. Kalau Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran halal, maka itu halal. Kalau Rasulullah SAW sudah mengatakan halal, maka itu halal. Tidak boleh ada pilihan lain. Tapi kan ini anu, tidak perlu pakai kalimat seperti itu. Atau sebaliknya Allah katakan haram dan Rasulullah mengatakan haram, maka tidak perlu orang memilih-milih yang lain. Tapi kan zaman kita begini, tapi kan saya pikir, tapi kan saya rasa, tapi kan guru saya, tapi kan fulan wa'alan, tidak bisa. Idza qada Allahu wa rasuluhu amran, kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan satu keputusan, tidak ada kalimat lain kecuali menerima. Tidak ada kalimat lain kecuali sami'na wa ata'na. Kalau mukmin wa mukminah, kalau memang benar-benar beriman. Karena kalau tidak beriman, maka tentunya mereka akan ragu-ragu menerima. Karena hatinya memang ingkar. Benar tak ini ayat? Begitu. Apa benar ucapan Rasul ini? La haula wala quwata illa billah. Kalau orang-orang kafir ya wajar mengatakan seperti itu. Kalau orang mengaku muslimin tapi tidak mau menerima dan mengatakan apa benar ayat ini? Apa betul kata hadis ini? Kayaknya tidak masuk akal. Ini tidak mungkin terjadi kecuali di dalam sandiwara. Ini adalah kalimat-kalimat penolakan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini bahwa orang mukmin dan mukminah pasti akan menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman, tentunya mereka itulah yang tidak mau menerima keputusan Allah dan Rasulnya. Dalam surat An-Nisa ayat 80 Allah juga berfirman, "Wa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Maka taat kepada Rasulullah SAW adalah bagian dari ketaatan kepada Allah, karena Allah yang memerintahkan kita untuk taat pada beliau. Bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali. Sekian banyak ayat Allah mengatakan ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Taatilah Allah berarti kita mentaati apa yang Allah putuskan dalam Al-Quran. Taatilah Rasul berarti kita mentaati apa yang diputuskan oleh beliau dalam riwayat-riwayat yang sahih, dalam hadis-hadis, dalam sunnah-sunnah dari beliau alaihi salatu wassalam. Itu maknanya. Maka jelas para pengingkar sunnah adalah bukan orang yang taat pada Allah. Demikian pula orang yang memilah dan memilih, sebagian diterima sunnah, sebagian sunnah ditolak. Sama. mereka adalah orang yang semi ingkaru sunnah. Tahu semi ingkaru sunnah? Yaitu orang-orang yang mengatakan yang berhak menghalalkan dan mengharamkan itu Allah saja, Rasul gak berhak. Jadi kalau Rasulullah SAW mengatakan haram, itu tidak sampai haram, makruh saja. Kalau Rasulullah mengatakan harus kerjakan, maka itu maknanya bukan harus, tapi anjuran saja. Karena sesuatu yang halal dan haram, yang wajib dan yang haram, itu Allah semata katanya. Seakan-akan dia adalah orang yang paling bertauhid, bahwa kita hanya mentaati Allah saja, tidak mentaati selain Allah. Hatta Rasul kita enggak taati secara mutlak. Akhirnya mereka punya prinsip ya, bahwa kalau dengan hadis paling tinggi anjuran saja, paling rendahnya hanya makruh saja, tidak sampai kepada wajib dan tidak sampai pada haram. Sehingga ketika kita terangkan hadis sahih bahwa Rasulullah SAW memegang emas dan sutra dan mengatakan keduanya haramun ala dzukuri ummati, ini haram atas laki-laki umatku, mereka menolak, itu bukan haram, makruh saja, karena enggak ada di Quran. Kata siapa enggak ada di Quran? Banyak di Quran. Mana? Ada, ini kamu baca. Atiullah wa atiur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Lihat ayat ini, man ata' Allah, man yuti'illah, man yuti'ir rasul faqad ata' Allah. Ada ini, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum khiyaratu min amrihim. Ada? Wajibnya kita taat pada Rasul, kata siapa enggak ada. Jadi sebagian orang-orang Persis ini aneh ya, mengatakan tidak ada dalam Quran. Karena tidak ada lafaz yang mengatakan sutra dan emas haram atas laki-laki, kan enggak ada. Lafaz seperti itu enggak ada. Tapi lafaz wajibnya mentaati Rasul ada. Apalagi Rasulullah mengucapkan haramun ala dzukuri ummati. Demikian pula perkara-perkara lain ya, dalam masalah ahful liha, kata Rasulullah, biarkanlah jenggot, wa qassu syawarib, dan guntinglah kumis. Tapi kan ini bukan perintah Allah, jadi tidak sampai pada wajib. Astagfirullahaladzim. Apakah kamu tidak pernah mendengar kalimat man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah? Atau tidak pernah mendengar Allah mengatakan tidak ada bagi mukmin laki-laki maupun perempuan kalau sudah diputuskan satu keputusan kecuali harus taat, tunduk, tidak ada pilihan lain? Apa enggak ada? Apa kamu belum mendengar ayat ini? Jadi kalau bilang enggak ada ya, bohong. Ada. Adanya dalam bentuk perintah untuk taat kepada Rasul alaihissalatu wassalam. Kecuali kalau Rasulullah SAW tidak mengharamkannya. Seperti ketika menyebutkan bawang putih dengan ta'amul khabith, atau dengan mengusirnya orang yang habis makan bawang putih dari masjid, jauhkan dari masjid sampai ke baqiyah. Maka ketika para sahabat mengatakan hurrimat, hurrimat, telah diharamkan, telah diharamkan. Karena sahabat, prinsip salaf melihat perintah Nabi adalah wajib, kalau larangan Nabi haram. Itu mereka pahami. Maka hurrimat, hurrimat. Kemudian Nabi mengatakan, tidak, aku tidak mengharamkannya. Berarti apa itu? Makruh. Ada dalil yang menurunkannya dari kewajib, dari keharaman kepada makruh. Baru kita katakan makruh. Kalau saja tidak ada kalimat berikutnya, maka kembali pada hukum asal. Al-amru yaqtadi lil wujub, wan-nahy yaqtadi lit tahrim. Perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib, dan larangan pada dasarnya menunjukkan haram. Illa idza dalla dalilun, kecuali kalau ditunjukkan oleh dalil lain yang menurunkan dari kewajiban kepada istihbab, kepada anjuran, atau yang menurunkan dari haram kepada makruh, karahiyah, baru kita terima. Tapi kalau tidak ada dalil yang menurunkannya, bahkan dalil yang jelas Rasulullah mengatakan haramun ala dzukuri ummati, atau seperti hadis Rasulullah SAW yang mengharamkan binatang-binatang yang bertaring dan binatang yang berkuku tajam, dan mengharamkan keledai piaraan, bukan keledai liar. Subhanallah, Rasulullah SAW sudah diberitahu oleh Allah akan munculnya orang-orang kayak gini nih, orang-orang yang semi ingkaru sunnah atau orang-orang yang ingkaru sunnah, sudah diberitahu akan adanya orang yang mengingkari hadis Nabi. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan bagaimana dalam riwayat Hakim dan dinukilkan oleh Syekh bin Baz dalam buku tadi, Wujub Amal Bisunnah, dinukilkan ucapan atau riwayat itu, yushiku, kata Nabi, sebentar lagi akan muncul rajulun syab'an, seseorang yang dalam keadaan kenyang, muttaki'an ala arikatih, bersandar di dipan-dipannya, di singgasana-singgasananya, ja'atahu hadithun min hadithi, datang perintah dari perintah-perintahku, apakah dari apa yang aku perintahkan atau aku larang. Faqala, maka orang tadi, orang yang kenyang di dipan-dipannya, di mebel-mebelnya, sambil bersandar berkata, bainana wa bainakum kitab Allah, ma wajadna fihi min halalin istahlalnahu, wa ma wajadna fihi min haramin haramnahu. Kata orang tadi, pokoknya antara kami dengan kamu Al-Quran. Apa yang adanya halal kita halalkan, apa yang ada padanya haram kita haramkan, cukup. Kata Nabi, nanti akan muncul orang yang kayak gini nih, yang menyatakan bahwa halal dan haram cukup dengan Al-Quran, tanpa ucapan Rasul. Ala, di akhir hadis yang disebutkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, ala innama harrama Rasulullah mithla ma harrama Allah, ketahuilah apa yang diharamkan oleh Rasulullah seperti yang Allah haramkan, kedudukannya sama dengan apa yang Allah haramkan. Kenapa? Karena memang dari Allah, karena memang Allah yang mengatakan ati'ur Rasul, taatilah Rasul, berarti Rasulullah SAW memerintahkan itu seperti Allah yang memerintahkan. Kalau Rasulullah SAW melarang, seperti Allah yang melarang, karena beliau utusan Allah, diutus oleh Allah untuk mengajarkan agama ini, dan beliau la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dan beliau tidak mungkin mengatakan sesuatu dari hawa nafsunya melainkan wahyu yang Allah wahyukan. Sehingga sebagian para ulama menyebutkan hadis dengan wahyu juga, menyebutkan Quran dan Sunnah dengan kalimat wahyaini, dua wahyu, wahyu yang terdapat di dalam Al-Quran dan wahyu yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Karena Rasulullah tidak mungkin berani menghalalkan dan mengharamkan kecuali dengan izin dari Allah, dengan perintah dari Allah, tidak berani. Dan Allah membantah musyrikin kafir bahwa Rasulullah SAW berdusta, dibantah oleh Allah dengan kalimat walau taqawwala alaina ba'dal aqawil laqadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin. Kalau dia berani berdusta atas namaku, menghalalkan yang tidak dihalalkan Allah, mengharamkan apa yang tidak diharamkan oleh Allah, laqadna minhu bil yamin, sungguh akan aku ambil dengan tangan kananku, sungguh akan aku potong urat lehernya. Allah mengatakan demikian dalam bentuk seperti ancaman, kalau berani berdusta atas namaku akan aku bunuh, untuk membantah musyrikin bahwa Rasulullah berdusta. Rasulullah tidak mungkin berdusta dan tidak mungkin yataqawwal ala Allah, berbicara atas nama Allah padahal Allah tidak meridhoinya, tidak mungkin. Kalau terjadi akan aku bunuh, kata Allah. Bahkan sebagai pelajaran juga bagi umat ini, Allah menegur Rasulnya sebagai mau'idah, pelajaran bagi umat ini, bagi kaum muslimin, bagi manusia. Rasulullah SAW baru mengharamkan untuk dirinya, bukan membuat syariat, bukan. Cuma ketika para istri-istrinya cemburu karena Rasulullah SAW suka ke istri yang lain, kemudian meminum madu, dan Rasulullah senang dengan madu itu, maka kata istri yang lain bersepakat untuk menyatakan bahwa madunya jelek. Bau apa ini wahai Rasulullah? Aku habis minum madu. Oh, berarti madunya jelek itu. Ke istri yang kedua bilang begitu juga. Ke istri yang lain bilang begitu juga. Maka Rasulullah mengatakan mulai hari ini aku enggak akan minum madu. Ini untuk diri beliau sendiri dan untuk urusan perkara menenangkan supaya enggak ribut gitu aja. Itu ditegurnya oleh Allah dengan keras. Keras sekali. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi mardata azwajik, wahai nabi, apakah engkau mengharamkan atas dirimu sesuatu yang Allah halalkan karena mencari ridha istri-istrimu. Ini keras. Tapi ini adalah untuk menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW tidak mungkin berdusta atas nama Allah. Ini untuk pribadi sendiri dan untuk urusan keluarganya secara Allah tegur dengan keras. Apalagi kalau mengatakan haramun ala dzukuri ummati, ini haram atas laki-laki umatku. Ternyata tidak haram. Apa yang terjadi? Laqata'na minhu alwatin. Sungguh akan aku potong urat lehernya, kan begitu. Jadi tidak mungkin kalian bersu'udzon, wahai para semi ingkarus sunnah, kamu berburuk sangka kepada Nabi. Rasulullah SAW kalau mengatakan haram, berarti Allah mengharamkan. Kalau Rasulullah SAW mengatakan bahwa ini wajib, berarti Allah mewajibkan. Beliau adalah utusan Allah, Al-Amin, yang terpercaya. Ata'manuni wa ana aminun man fis sama, kata Nabi. Apakah kalian tidak percaya kepadaku padahal aku adalah aminun man fis sama, aku kepercayaan Allah yang di langit. Aminun man fis sama, dipercaya oleh Allah, enggak dipercaya oleh ingkar sunnah. Dipercaya oleh yang di langit ternyata dianggap dusta oleh sebagian para pengingkar sunnah ini, oleh sebagian manusia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah SAW mengucapkan hadis tadi akan munculnya orang-orang yang bersandar di dipan-dipannya dalam keadaan kenyang, muttaqian ala arikati, menunjukkan bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang pengikut hawa nafsu. Tujuan mereka membuang sunnah dan memakai Quran saja itu untuk memuaskan nafsu mereka, ahlul hawa. Maka kita katakan man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah, barang siapa yang taat kepada Rasul berarti dia mentaati Allah. Juga ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmil akhir wa dzakara Allah katsira. Sungguh telah ada bagi kalian pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Liman kana yarju Allah wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang berharap kepada Allah dan mengharapkan keselamatan di hari akhir. Wa dzakara Allah katsira, dan yang selalu mengingat Allah dengan banyak. Ini juga dalil yang qat'i, qat'iyud dilalah wa qat'iyud thubut. Jelas sabitnya karena Al-Qur'an. Tidak ada yang berani mengatakan, "Oh, ini riwayatnya dhaif," enggak ada. Karena diriwayatkan mutawatir, sangat mutawatir. Demikian pula dilalahnya. Jelas maknanya. Sangat gamblang Allah mengatakan telah ada bagi kalian contoh teladan yang baik pada diri Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW adalah uswah hasanah. Kalau kamu membaca ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan tentang akidah, akhlak, ibadah, dan kamu ingin contohnya seperti apa, coba contohnya seperti apa saya ingin lihat, lihatlah Rasulullah SAW. Lihatlah ibadah beliau, lihatlah akhlak beliau, lihatlah semua muamalah beliau dan kehidupan beliau. Itulah cerminan Al-Quran. Dan itulah uswatun hasanah bagi orang yang mengharapkan hari akhirat, bagi orang yang memang yakin kepada Allah, bagi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, bagi orang yang yakin kepada Allah dan yakin kepada hari akhir. Sebab kalau memang tidak yakin kepada Allah dan tidak yakin kepada hari akhirat, maka mereka akan santai-santai dan tidak akan mencari teladan dari Rasulullah SAW. Mereka akan cari dunia sampai matinya, karena enggak ada keyakinan terhadap akhirat, sehingga dikasih nasihat pun percuma. Tetapi mereka-mereka yang yakin kepada Allah, yang berharap kepada Allah dan mengharapkan hari akhirat, tentunya mereka mencari mana jalan yang selamat. Saya ingin menerapkan Al-Quran, bagaimana caranya, contohnya bagaimana, teladannya, saya ingin ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat ridwallahu alaihim ajma'in menggambarkan dengan jelas, Rasulullah begini, Rasulullah begitu. Digambarkan bagaimana hayahnya, bagaimana pakaiannya, bagaimana akhlaknya, bagaimana salatnya, bagaimana seluruhnya. Diriwayatkan dan dijelaskan. Alhamdulillah. Dengan izin Allah, dengan takdir dari Allah, Allah jaga. Sunnah ini Allah jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguh kamilah yang menurunkan dzikra ini dan kami yang akan menjaganya. Kata para ulama dalam tafsir ayat ini, memang Al-Qur'an, kami yang menurunkan Al-Qur'an ini dan kami yang akan menjaganya. Tapi kata para ulama tersebut bahwa menjaga Al-Qur'an itu dijaga lafadznya dan maknanya. Kalau lafadznya saja dijaga, kemudian maknanya tidak dijaga, itu bukan hifdz namanya, bukan pemeliharaan, bukan penjagaan. Seperti tulisan-tulisan sang sekerta yang sudah banyak tidak dikenal lagi. Semakin kesana, semakin hilang. Tulisannya ada, tapi tidak dipaham. Itu bukan penjagaan. Kalau Allah katakan inna lahu lahafidhun, sungguh kami yang akan menjaganya, artinya dijaga secara lafdhan wa ma'nan, dijaga lafadznya, dijaga maknanya. Lafadznya dijaga sampai hari ini, satu huruf pun tidak berubah. Setiap orang salah satu huruf saja, kaum muslimin akan mengatakan subhanallah. Makmum-makmumnya akan menegur, keliru. Penghafal-penghafal Al-Quran di setiap masa ada. Lafzan terjaga, maknanya juga terjaga, yaitu dengan terjaganya sunnah nabawiyah, dengan terjaganya hadis-hadis. Apa maknanya ayat ini? Qala Rasulullah SAW demikian. Apa maknanya ayat ini? Qala Rasulullah SAW. Apa maknanya ayat ini? Ada penjelasannya dari Nabi, sehingga maknanya tetap terjaga. Jadi dalam rangka menjaga makna Al-Quran, Allah jaga pula sunnah nabawiyah sampai hari ini, ya, tetap diriwayatkan dengan sanadnya yang jelas. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka apa yang Allah jaga ini termasuk sunnah. Sampai hari ini kita bisa membaca, barang siapa yang di rumahnya ada kitab Tirmidzi, seperti ucapan para ulama yang memuji kitab Tirmidzi, barang siapa yang di rumahnya ada kitabnya Tirmidzi, maka seakan-akan di rumahnya ada Nabi yang berbicara. Bayangkan nikmatnya. Dan itu bisa kita katakan pada seluruh kitab-kitab hadis yang sahih. Barang siapa yang kitab Bukhari ada di rumahnya, maka di rumahnya seakan-akan ada Nabi yang berbicara. Ada masalah, apa kata Nabi? Buka. Ada perkara, buka. Apa kata Nabi? Apa kata Rasulullah SAW? Ketika memahami ayat, lihat tafsir dalam Sahih Bukhari atau dalam Sahih Muslim atau dalam kitab-kitab hadis lainnya. Seakan-akan ada Rasulullah yang berbicara di rumahnya. Walhamdulillah. Allah berikan kemudahan kepada kalian dan kita semua. Yang dulu sebagian orang atau sebagian para ulama bersusah payah untuk mencari hadis, berjalan berbulan-bulan untuk mengambil satu hadis. Setelah dapat satu hadis pulang. Berapa bulan lagi perjalanan? Perjalanan sebulan, pulang sebulan untuk mendapatkan satu hadis. Apakah betul kau mendengarkan kalim ini dari Nabi? Iya. Dari siapa kamu mendengar? Aku mendengar dari fulan. Jazakallahu khair. Dapat satu riwayat. Sekarang kita tinggal buka kitab-kitab para ulama ahlul hadis, terlihat ucapan Rasulullah SAW dengan sanadnya. Apalagi alasan yang akan kita ucapkan ketika menolak hadis, oh kita tidak tahu. Bukan tidak tahu, tidak mau tahu. Loh saya tidak mengerti bahasa Arab. Bukan tidak mengerti bahasa Arab, tidak mau belajar bahasa Arab. Kalau belajar bisa insya Allah. Sekian alasan-alasan mereka dibuat-buat, dibikin-bikin. Itu orang-orang yang jelas mereka memiliki keengganan. Tetapi ada orang-orang yang memang ada us-sunnah, memang musuh-musuh sunnah. Jadi walaupun sudah sampai kepadanya qala Rasulullah, rawahul Bukhari wa Muslim, ataupun rawahu ahlul hadis seluruhnya secara mutawatir, tapi ditolak oleh mereka mentah-mentah. Iya, walaupun sanadnya sahih tetapi matannya bertentangan dengan akal, maka kita tidak bisa menerima hadis ini. Hadis ini dhaiful matan. Oh, ada cara meriksa baru sekarang. Ada cara mentashih hadis dengan cara baru, yaitu cocokkan dengan akal. Mahadha Muhammad Al-Ghazali ketika menulis Fiqh Sirah minta kepada Syekh Al-Albani, tolong periksa hadis-hadisnya di takhrij. Maka kata Syekh Al-Albani dalam footnote-nya di dalam Sifat Salat Nabi mengatakan, maka ketika dia minta kepadaku untuk mentakhrij hadis-hadisnya, aku kira, aku menyangka kalau dia adalah seorang ahli sunnah yang memperhatikan kesahihan hadis. Maka aku takhrij, berikan takhrijnya. Ternyata setelah aku mentakhrij hadis-hadis kitab tersebut, dikasih muqaddimah oleh penulisnya dengan kalimat, tidak semua hadis sahih harus kita terima. Dan tidak mesti hadis dhaif harus kita tolak. Ada di antara hadis-hadis yang sahih sanadnya tapi ternyata matannya bertentangan dengan akal. Kadang-kadang ada hadis dhaif mat sanadnya tapi maknanya sesuai. La ilaha illallah. Kata Syekh Albani, maka dengan ucapan itu gugurlah nilai takhrijku seluruhnya, enggak ada manfaatnya. Lah percuma. Kalau sudah takhrij kemudian dikatakan bahwa tidak setiap hadis sahih harus diterima, terus apa manfaatnya takhrij? Maka aku tahu, kata Syekh Al-Albani secara ma'nalah fima ma'nahu, maka aku tahu bahwa dia adalah orang yang sekedar meminta takhrij untuk melakukan buku-bukunya supaya laku. Terwij disebutkan oleh Syekh Al-Albani dengan terwijan, supaya bukunya laku. Dan aku tahu kalau dia berjalan di atas i'tizal, pemikiran Mu'tazilah. Ikhwan fillah a'azakumullah, masa orang yang kayak gini yang dikatakan berjalan di dalam jalannya i'tizal Mu'tazilah, dipuji sebagai alim, ulama, mujaddid dan seterusnya. Allah ya tidak punya wara' mereka yang memuji-mujinya. Kembali kepada ayat kita, kepada ayat yang kita baca. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Maka Allah katakan telah ada bagi kalian contoh teladan yang baik pada diri Rasulullah SAW. Menjadi ukuran teladan kebaikan adalah apa yang dilakukan, apa yang diajarkan, apa yang dikatakan, apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW. Kalau maknanya keikhlasan, yang paling bagus ya keikhlasannya Rasulullah SAW. Zikir yang paling sempurna adalah zikirnya Rasulullah SAW. Ibadah yang paling baik, ibadahnya Rasulullah SAW. Lebih salah, kurang salah. Kurang tidak sempurna, lebih melampaui batas. Sudah kita contohkan pada session-session pertama. Yang melebih-lebihkan zikirnya dengan sekian-sekian-sekian, itu bukan berarti dia itu adalah orang yang lebih hebat dari Nabi, bukan. Tapi justru dia tidak mengambil Nabi sebagai teladan. Demikian pula yang berkurang-kurangan. Demikian pula makna keikhlasan. Ada orang yang katanya ikhlas, bahwa saya beribadah kepada Allah sama sekali bukan karena mengharapkan surga. Dan sama sekali saya tidak takut dengan neraka. Saya beribadah betul-betul karena Allah, ikhlas. Kata Sufi Al-Adawiyah. Kalau saja aku ini beribadah, ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu karena aku pengin surga, jangan masukkan aku ke surga. Kalau aku ini beribadah karena takut neraka, masukkan aku dalam neraka. Dan kalau aku ditanya olehmu, ya Allah, mau surga apa mau neraka, aku akan menjawab, aku ingin apa yang kau ridhoi. Kalau kau ridhoi neraka, aku neraka. Kalau kau ridhoi surga, aku surga. Apakah ini orang yang paling ikhlas sedunia mengalahkan Nabi? Atau orang bejat, sufi khabith? Yang kedua, sufi khabith, yang kurang ajar kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dianggap kalah dengan kamu, karena Rasulullah selalu mengatakan, meminta surga dan takut neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang paling sering Rasulullah ucapkan. Minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat, dan lindungi kami dari neraka. Betapa seringnya Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari neraka. Berarti takut neraka. Oh, Nabi berarti enggak ikhlas, masih takut neraka. Atau minta surga. Barang siapa yang ingin meminta surga, mintalah surga Firdaus. Doa Rasulullah SAW meminta jannah. Betapa banyak ayatnya. Betapa banyak riwayatnya, betapa banyak pula hadis, ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengajarkan untuk meminta jannah. Sehingga meminta dari Allah surga itu menunjukkan keimanannya kepada Allah dan jannahnya. Dan takutnya dari neraka itu berarti keimanan dia kepada Allah dan keyakinan kepada Allah dan keyakinan kepada adanya neraka dan mengerikannya neraka. Ini khonifidina azakumullah, kesesatan tasawuf. Yang menggambarkan keikhlasan dengan kebid'ahan, menggambarkan keikhlasan dengan menafikan khauf minan nar dan menafikan roja al-jannah, menafikan takutnya dari neraka dan menafikan harapan terhadap surga. Padahal khauf dan roja ini diperintahkan oleh Allah, berarti wajib hukumnya, wajib takut dari neraka dan wajib berharap surga. Allah katakan tentang wajibnya takut dari neraka, wattaqun nar alladzi waquduhan nas wal hijar. Takutlah dari neraka yang bahan batunya adalah batu-batu dan manusia. Allah katakan fattaqun nar, takutlah dari neraka. Berarti wajib takut. Bahkan Nabi pernah berdiri di mimbar dan menjerit dengan suara yang keras sampai kata rawi, kalau ada orang yang di pasar niscaya dia mendengar suara Nabi. Apa kalimatnya? Ittaqun nar, ittaqun nar, walau bisyakkit tamrah. Takutlah kalian dari api neraka, hindarilah api neraka walaupun dengan setengah biji korma, setengah buah korma. Diperintahkan untuk takut, tiba-tiba datang seorang sufi, saya tidak takut neraka dan tidak pengen surga. Saya beribadah hanya karena engkau ya Allah. Kurang ajar. Menentang Al-Quran dan menentang sunnah. Subhanallah, orang awam, juhala, memuji-mujinya. Wah, hebat ya. Ikhlas sekali ya. Wah, wah, wah. Dan itu yang diidolakan, itu yang diceritakan, itu yang dikisahkan, itu yang difilmkan, itu yang dibikin berbagai macam teladan oleh mereka. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Padahal teladan kalian adalah Rasulullah, dan Rasulullah masih tetap takut kepada Allah dan rakanya, dan berharap dari Allah jannahnya. Tetap khawar raja. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard. Ini perintah untuk berharap surga. Sabiqu, berlomba-lombalah kalian. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah, wa jannatin, dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, atau yang luasnya seperti luasnya langit dan bumi. Diperintahkan bersegeralah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan pada masalah inilah hendaklah mereka yatanafas, berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Diperintahkan untuk berharap jannah dan berlomba-lomba mendapatkan jannah. Kok tiba-tiba ada orang yang ngaku ikhlas dengan tidak berharap jannah? Ini adalah mereka-mereka yang tidak menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan. Wa in tuti'uhu tahtadu. Ayat berikutnya dalam surat An-Nur ayat 54. Wa in tuti'uhu tahtadu, dan jika kalian mentaatinya, mentaati beliau, tahtadu, kalian mendapatkan hidayah. Wa ma'ala rasul illa al-balaghul mubin, dan tidaklah atas Rasulullah kecuali penyampaian yang jelas. Kewajiban Rasulullah, tugas beliau menyampaikan dengan balaghul mubin, dengan penyampaian yang jelas. Itu perintah Allah atas Rasulullah SAW. Adapun kita diperintahkan untuk taat kepadanya, barang siapa yang taat kepadanya dapat hidayah, dan barang siapa yang tidak mentaatinya tentunya tidak mendapat hidayah. Mafhum mukhalafahnya demikian. Wa in tuti'uhu tahtadu, jika kalian mentaatinya, mentaati beliau alaihi salatu wassalam, kalian mendapatkan hidayah. Ini juga perintah untuk mentaati sunnah. Wajibnya mengikuti sunnah. Kalau mengikuti sunnah, dapat hidayah. Kalau enggak mengikuti sunnah, sesat. Enggak mengikuti sunnah, sesat. Dalal. Menyimpang jalannya. Menafsirkan Al-Quran keliru. Menerapkan Quran salah. Ketika mengamalkan Al-Quran tidak tepat. Karena enggak ngikut sunnah. Sesat akhirnya. Allah mengatakan kalau kalian mau mentaati Rasul, maka kamu dapat hidayah. Dan ini dengan dasar ayat ini, para ulama sejak zaman Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullah menyatakan kalimat Alallah, atas Allah lah keputusan, wa ala rasuli al-balagh, wa alayna taslim. Atas Allah lah keputusannya, yani Allah yang memutuskan semuanya, dan Rasulullah yang menyampaikan, kita yang menerima. Jadi kedudukan kita adalah kedudukan manusia-manusia yang siap taat dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah keputusan-keputusan dari Allah. Apakah terdapat dalam Al-Quran secara nassan ataupun diucapkan oleh Rasulullah SAW. Maka itu semuanya adalah perintah dari perintah Allah, keputusan dari keputusan Allah. Wa ala rasulil balag, Rasulullah menyampaikan, kita menerima. Wa alaina taslim, disebut Islam karena terdiri atau didasari dengan taslim, menerima keputusan dari Allah dan Rasulnya. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Demi Allah, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau hakim yang memutuskan di kalangan mereka perselisihan mereka. Dan setelah diputuskan oleh engkau dengan keputusan-keputusan, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Kemudian tidak mendapat di dalam hati-hati mereka rasa berat untuk menerima keputusanmu. Wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah menyerah dengan keputusan yang kau putuskan. Jadi apa-apa yang Rasulullah SAW sampaikan, yang Rasulullah putuskan, itu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Alaina at-taslim. Hampir sama dengan ayat yang pertama tadi. Allah katakan wa makana lil mu'minin wala mu'minatin, bahwa orang mukmin dan mukminah tidak ada pilihan lain kalau sudah ada keputusan Allah dan Rasulnya. Sedangkan ayat tadi ini Allah katakan fala wa rabbika la yu'minun, sungguh mereka tidak beriman. Kalau tidak mau menerima keputusan Nabi, tidak beriman. Dan kalau sudah menerima keputusan Nabi, harus dengan hatinya pula. La yajidu fi anfusihim haraj, tidak mendapati dalam hati mereka rasa berat dari keputusan-keputusan yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Wa in tuti'uhu tahtadu, kalau engkau mentaati, kau dapat petunjuk, dapat hidayah. Wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin, dan tidaklah atas rasul kecuali penyampaian. Rasulullah menyampaikan, kita menerima. Maka itulah orang-orang yang akan mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Berarti sebaliknya adalah seperti ayat berikutnya dalam surat An-Nur ayat 63. Adapun yang tidak mentaati rasul terancam, terancam dengan kesesatan di dunia dan terancam dengan azab di akhirat. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah mereka berhati-hati, atau hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah beliau. Hendaklah berhati-hati. Dari apa? Berhati-hati antusibahum fitnah, mereka tertimpa fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau menimpa mereka adab yang pedih. Fitnah bisa berupa kekufuran, kesesatan, ya, penyakit nifaq. Ini fitnah. Diancam dengan fitnah di dunia, dengan fitnah kesesatan dan kekufuran, dan terancam dengan azab di akhirat. Siapa yang terancam dua ancaman besar ini? Orang-orang yang tidak mau mentaati perintah Nabi, bahkan menyelisihinya. Yukhalifuna an amrih, menyelisihi perintah Nabi. Inilah manhajnya para sahabat. Mereka takut untuk menyelisihi sunnah, walaupun satu sunnah. Takut. Takut apa? Takut tersesat. Seperti ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau memegang tampuk pimpinan sebagai khalifah. Ketika para sahabat membaiat beliau sebagai khalifah Amirul Mukminin, maka perintah pertama dari Abu Bakar Siddiq adalah Jaish Usamah berangkat. Tentara Usamah berangkat. Jadi tentara Usamah itu sudah diutus oleh Nabi untuk berangkat dalam keadaan beliau sakit, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berangkat belum jauh Rasulullah wafat, maka pasukan ini balik karena berita besar meninggalnya Rasulullah sallam. Setelah terjadi apa yang terjadi, kemudian dibaiatlah Abu Bakar, kemudian Abu Bakar menjadi khalifah dan berkhutbah. Maka setelah itu perintah pertama adalah tentara Usamah berangkat. Para sahabat yang lain kaget. Ini di dalam negeri dalam keadaan kacau. Sebagian orang-orang Arab Badui murtad kembali karena meninggalnya Nabi. Sebagian suku-suku ada yang murtad. Sebagian manusia di dalam keadaan gelisah. Kok mau berangkat pasukan meninggalkan negeri yang dalam keadaan demikian? Ya Abu Bakar, bagaimana demikian ini? Tidak, berangkat. Jaish Usamah berangkat. Demi Allah, aku tidak akan membatalkan satu ucapan Rasulullah pun, karena aku khawatir aku akan tersesat. Karena ayat ini tadi, kalau berani melanggar perintah Rasul, tersesat. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memegang prinsip ini, bahwa ini yang memberangkatkan tentara Usamah adalah Nabi. Masa aku dengan mulutku mengatakan jangan berangkat? Tidak. Berangkat tentara Usamah, apapun yang terjadi. Bahkan kalau anjing-anjing Madinah memainkan gelang-gelang kaki istri-istri Rasulullah, aku tetap memerintahkannya untuk berangkat. Maka berangkatlah pasukan Usamah. Setiap suku yang sudah siap untuk murtad kembali dari agamanya melihat pasukan Jaish Usamah, berarti pasukan muslimin masih solid. Tidak jadi. Setiap yang dilewati, semua mengatakan dengan ucapan yang sama dan tidak jadi. Ini hikmah. Hikmah diterapkannya sunnah. Termasuk kufarnya yang mengira bahwa kaum muslimin telah lemah karena pimpinan tertingginya telah meninggal, maka akan jadi lemah. Tetapi ketika melihat pasukan Usamah dengan lengkap dan semangat, mereka tidak siap dan kalah. Perangnya menang. Pasukan tadi, suku-suku yang di perjalanan yang dilewati oleh pasukan Jaish Usamah, sebagian tidak jadi, sebagian nunggu. Sebentar, tunggu dulu. Apakah menang atau kalah dengan Romawi? Pulang dengan kemenangan yang gilang gemilang. Maka mereka melihat ini ternyata tidak pengaruh sedikit pun dengan meninggalnya Rasulullah SAW. Ini hikmah dari penerapan sunnah. Padahal kalau akal-akal kita, akal-akalnya para politikus akan mengatakan negeri ini dulu yang diurus baru keluar negeri. Hukum asalnya memang begitu. Tapi kalau sudah ada perintah Nabi, tidak bisa. Mengalahkan semua pikiranmu dan pikiran saya. Ucapan Nabi dan perintah Nabi mengalahkan semuanya. Karena Rasulullah SAW utusan Allah, apa yang diputuskan Rasulullah pasti tepat. Berangkat Jaish Usamah. Usamah bin Zaid waktu itu memimpin dalam umur 17 tahun. Pasukannya dalam keadaan ada kibar di dalamnya. Sahabat-sahabat besar yang lebih tua dari Usamah. Tapi mereka berangkat. dengan taat pada komandannya, pada pimpinannya. Allah berikan kemenangan dan Allah berikan hikmah, sebagian besar tidak jadi murtad, kecuali sebagian yang lain. Ikhwan fillah na'azakumullah, inilah sikap para sahabat. Mereka tahu ayat yang mengatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah hati-hati orang yang menyelisihi sunnah Nabi, dikhawatirkan atas akan tertimpa fitnah atau tertimpa azab yang pedih. Ancaman ini sama dengan ancaman ayat yang kemarin kita baca. Wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisihi rasul, menentang rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan bukan jalannya orang mukmin, bukan jalannya para muhajirin dan ansar dari kalangan sahabat, maka Allah ancam nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Aku sesatkan dia, aku palingkan dia kemana dia berpaling, dan aku masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Diancam dengan dua ancaman berat. Sama, ini juga fitnah dan adzabun alim. Fitnahnya adalah kesesatan, kekufuran, sedangkan adzabun alim, adzab neraka jahannam. Berarti ancamannya ancaman besar bagi orang yang menyelisihi sunnah. Sunnah yang mana? Ya seluruhnya. Loh, walaupun yang mustahab, Ustaz? Iya, walaupun yang mustahab. Yang mustahab itu kan tidak wajib. Tapi kalau kamu tidak ngerjakan, tidak apa-apa. Tapi tetap memuliakan sunnah itu. Bahwa itu adalah sunnah yang mulia. Saya belum mengerjakannya. Memang belum, saya belum siap, saya belum ini. Karena enggak wajib. Tetapi kalau orang itu mengatakan kepada yang mustahab ini dengan cercaan, pelecehan, jelek dan sebagainya, maka hukumnya sama, berarti dia menentang sunnah Rasul. Tidak mengerjakan, tidak apa-apa. Tapi kalau menentang, melecehkan, mencerca, maka lain hukumnya. Lain hukumnya. Ini perlu disampaikan kepada kaum muslimin, kepada mereka-mereka hizbiyin, biar ngerti ya. Jangan sampai terjadi apa yang pernah terjadi ketika kita mengingatkan satu sekolah, sekolah Islam ya, namanya Al-Hikmah di Jakarta. Orang perempuan-perempuannya, santriwatinya pakai cadar gak boleh, dilarang oleh gurunya, buka. Ketika kita datangi karena mereka, untuk kita tegur, jawabannya apa? Itu kan tidak wajib. Orang tidak mengerjakan yang wajib. Apa tidak mengerjakan yang tidak wajib? Itu tidak apa-apa. Tapi melarang yang sunnah, itu hukumnya kufur. Beda hukumnya. Jadi silahkan, tidak wajib. Mau pakai boleh, tidak pakai gak apa-apa. Itu sunnah. Itu yang namanya mustahab. Tapi kalau mengatakan jangan kerjakan, berarti kamu menganggapnya haram. Bukan mustahab. Itu lain ya. Jadi beda ya. Tapi ini kan sudah keputusan guru katanya. Sudah rapat guru keputusannya begitu. Ini pesantrennya Hizbiyun ya. Pesantrennya Ikhwaniyun. Akhirnya didatangi pada waktu yang berikutnya. Karena tadi datanginya oleh orang kroconya. Mana gurumu, ustadz-ustadzmu suruh kesini. Oh nanti ya. Didatangi berikutnya, tidak ditemui seorang pun. Kalau kemarin kroconya, yang kedua gak ditemui oleh mereka semuanya. Sampai lama duduk di kantornya. Gak datang mereka. Sampai kita pulang. Gak ada yang berani datang. Keputusannya rapat guru. Rapat guru adalah a'zham min sunnah, dari sunnah Rasulullah SAW. Kalaupun kamu berpendapat dengan pendapatnya Syekh Al-Albani, bahwa cadar itu tidak wajib, hanya afdoliyah. Afdol. Apa maknanya afdoliyah? Maknanya afdoliyah, jangan memakai begitu. Saya pernah ketemu dengan muridnya Hakim Abdad di Pekalongan. Dengan bangga dia mengatakan, Ustaz, ini ada riwayat-riwayat yang sahih yang menunjukkan bahwasanya cadar itu tidak wajib. Dengan semangat. ana mengatakan alhamdulillah. Tidak wajib, Ustaz. Saya tanya pada kamu, tidak wajib itu maksudnya haram? Oh, enggak. Tidak wajib itu maksudnya afdaliyah. Afdal kan? Iya, alhamdulillah. Saya akan umumkan kepada akhwat al-muslimat, kerjakanlah yang afdal ini, pakailah hijab, pakailah cadar, dengan bangga saya akan umumkan yang afdaliyah ini. Diam dia. Bengong. Kenapa? Karena orang ini seperti gurunya mengatakan dengan kalimat tidak wajib, titik. Tidak wajib itu kan kalimatnya politikus. Tidak wajib itu bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram, bisa mubah, kan begitu. Apa itu cadar? Gak wajib, gak wajib. Mukhalid kamu, mukhalid sama ulama Saudi, gak wajib itu. Bahasa yang diungkapkan oleh dia dan gurunya adalah bahasa bahwa itu tidak perlu, kan begitu. Harusnya kalau dia betul-betul alim, muhadith, kalau betul, ya, harusnya dia akan berkata, ini adalah afdal, kerjakanlah, kan begitu. Bukan, enggak wajib itu, enggak wajib, bukan begitu. Sebab kalau enggak wajib itu masih ada pilihan-pilihan lain. Enggak wajib mungkin sunnah, mungkin haram, mungkin makruh. Enggak wajib itu apa? Ya enggak wajib itu afdol ya. Lah kalau afdol kenapa kamu marah-marah, Pak Hakim? Kenapa kau marah dengan orang yang pakai cadar? Dibilang mukolid, dibilang macam-macam cercaan. Astagfirullahaladzim. Mahadha. Mana pengagungan terhadap sunnah? Mana penghormatan terhadap syariat? Walaupun itu tidak wajib, kalau kamu berpendapat seperti itu, apalagi kita yang berpendapat itu adalah wajib. Maknanya afdholiyah adalah anjuran. Afdol, pakailah. Wahai kaum muslimat, kan begitu. Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah berhati-hati orang yang menyelisihi sunnah akan tertimpa fitnah atau tertimpa adzabun alim. Ayat berikutnya dalam surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang yang beriman, jangan angkat suara-suara kalian, jangan keraskan suara-suara kalian di atas suara Nabi. Wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd. Dan jangan jaharkan ucapanmu, keraskan ucapanmu terhadap Nabi seperti kamu ngomong dengan orang sesamamu, sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Antahbata amalukum wa antum la tash'urun. Karena dikhawatirkan akan gugur amalan-amalan kalian, wa antum la tash'urun, dan kalian dalam keadaan tidak merasa. Amalannya gugur, enggak terasa. Hati-hati. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fahadhar al-mu'minin min hubuti a'malihim bil jahri li Rasulillah. Di sini diperingatkan orang beriman, jangan sampai gugur amalan-amalan mereka karena mengeraskan suara kepada Rasul. Suaranya keras gitu ya. Kama yajhar ba'duhum li ba'din, sebagaimana sebagian mengeraskan kepada sebagian yang lain. Walaysa hadza biriddah. Ini bukan murtad ya, mengeraskan suara itu bukan murtad. Tetapi menggugurkan amalan-amalan. Laisa hadza biriddatin bal ma'siyah. Ini bukan murtad tapi kemaksiatan. Tuhbitul a'mal wa sahibuha la yash'ur biha, yang akan menggugurkan amalan dalam keadaan pelakunya tidak sadar. Sekarang kita lihat, kalau mengeraskan suara kepada Nabi, berbicara kepada Nabi keras suaranya, dikatakan menggugurkan amalan. Famadhan biman qaddama ala qawli rasuli wa hadjihi wa tariqihi qawla ghairihi wa hadjihi wa tariqihi qawla ghairihi wa hadjahu wa tariqahu. Maka bagaimana orang yang mendahulukan ucapan orang lain di atas ucapan Nabi, mendahulukan bimbingan orang lain di atas bimbingan Nabi, mendahulukan jalan caranya orang lain di atas cara Nabi. Bagaimana kira-kira? Alaysa hadza qad habita 'amaluhu wa huwa la yash'ur? Bukankah itu pun akan menggugurkan amalan dalam keadaan tidak terasa? Mana yang lebih besar? Mengeraskan suara atau mengangkat pendapat orang lain di atas pendapat Nabi? Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Jangan mendahulukan di atas Allah dan Rasulnya. Kalau mengeraskan suara di atas suara Nabi saja dikatakan gugur amalannya, apalagi kalau dia mengangkat pendapat orang lain dan menggugurkan pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengalahkannya. Ini sudah keputusan rapat guru. Mengalahkan hadis yang sekian banyaknya, yang para ulama sebagian mengatakan afdal dan sebagian mengatakan wajib, dikalahkan dengan rapat guru. Ini sudah keputusan majlis tarjih atau majlis ifta wa tahkim atau majlis keputusan yang sudah kami bentuk di organisasi kami, dan bahasa-bahasa lainnya yang mereka masing-masing punya. Apakah bisa mengalahkan hadis yang sahih? Tidak bisa. Dan kalau berani mengalahkan hadis yang sahih dengan ucapan manusia, habita amaluhu wa huwa la yas'ur, akan gugur amalannya dalam keadaan dia tidak merasa. Kata Ibnul Qayyim sebagaimana disebutkan dalam footnote-nya, fa in qila kaifa tuhbitul amal bighairi riddah, kalau ada yang bertanya bagaimana mungkin akan gugur amalannya padahal tidak murtad, bukankah yang gugur amalannya itu yang murtad? Qila, kita jawab, na'am, qad dalla al-Qur'an wa sunnah wal manqul 'an as-sahaba anna as-sayyi'at tuhbitul hasanat. Ya, telah ditunjukkan dalam Al-Qur'an dan sunnah dan nukilan-nukilan dari para sahabat bahwa kejelekan-kejelekan itu bisa menggugurkan kebaikan. Kama annal hasanat yudhibna as-sayyi'at, sebagaimana kebaikan-kebaikan juga menggugurkan kejelekan-kejelekan, maka kejelekan kadang bisa menggugurkan hasanat. Seperti Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtinu shadaqatikum bil manni wal adza, wahai orang-orang yang beriman, jangan batalkan sedekah kamu dengan al manni wal adza, dengan mengharap balasan jasa atau dengan mengungkit-ungkit jasa atau dengan adza, dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan. Nih, kamu itu dicaci maki baru dikasih sedekah. Adza ini menggugurkan sedekah yang kamu kerjakan. Berarti kejelekan menggugurkan kebaikan. Sedekah adalah kebaikan. Allah katakan la tubtilu shadaqatikum. Jangan batalkan sedekah kalian. Berarti memang terjadi adanya kebaikan yang gugur karena satu kejelekan, seperti gugurnya sedekah karena adza. Waqala, dan juga ayat ini dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajhari ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Dilarang untuk mengeraskan suara kepada Nabi, kemudian diancam dengan gugurnya amal. Jangan sampai gugur amalan kalian dalam keadaan kalian tidak merasa. Qalat Aisyah, berkata Aisyah kepada Ummu Zaid bin Arqam, akhbiri Zaidan annahu qad abtala jihadahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam illa an yatub. Sampaikan kepada Zaid bahwasanya dia telah membatalkan jihadnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kecuali kalau dia mau taubat. Aisyah mengancam dengan gugurnya jihadnya dia bersama Rasulullah SAW. Jihadnya dia bersama Rasulullah ini mulia sekali, bukan sembarang jihad, jihad bersama Rasul. Dikatakan oleh Aisyah, sampaikan pada Zaid, mengatakan kepada Ummu Zaid bin Arqam, sampaikan kepada Zaid, akan gugur amalan jihad dia bersama Nabi kalau dia tidak mau taubat dari perbuatannya. Apa perbuatannya? Qala lamma ba'a bil'aynah, ketika berjual beli dengan cara inah. Jual beli inah adalah jual beli dengan yang dengan tujuan riba. Yang bai'ataini fil bai'ah, dua jual beli dalam satu jual beli, dalam satu majlis. Itu namanya bai'ul 'ainah. Jadi barang kembali kepada pemiliknya tapi untuk mensiasati riba. Riba kan haram. Untuk mensiasati riba, maka dia akan berkata kepada orang yang mau pinjam, "Saya mau pinjam duit kepadamu. 1 juta." Kata orang tadi, karena dia adalah rentenir, "Boleh, tapi nanti bayarnya 1.600.000" "Loh, itu riba, enggak boleh." "Ya sudah, kalau kamu anggap itu riba, sekarang jual beli saja. Saya jual HP saya ini padamu, 1.300.000. Bayarnya tahun depan. Kamu utang sama saya tahun depan, bayar HP ini 1.300.000. Zen, sekarang saya beli HP ini kontan. Ini uangnya 1 juta. Mau?" "Iya ya, mau. Ini kan jual beli. Saya dapat uang 1 juta kontan, tapi saya punya utang 1.300.000. Sama kan dengan riba? Barangnya kembali kepada pemiliknya. Ini namanya bai'ul 'ainah, dan ini juga makna bai'atain, dua jual beli dalam satu majlis. Sebagaimana kata Syekh bin Baz. Maka ketika melakukan yang demikian, marahnya Aisyah mengatakan, "Sampaikan pada dia, segera taubat sebelum gugur jihadnya bersama Rasulullah SAW." Begitu. Ikhwan fillah na'azakumullah. Tentunya ucapan Aisyah ini menunjukkan bahwa bisa gugur amalan soleh karena perbuatan jelek, karena perbuatan dosa. Wa qad nassal Imam Ahmad ala hadza, dan Imam Ahmad menyebutkan dengan nas dalam masalah ini dan berkata, "Yan bagi lil abdi fi hadza zaman an yastadin wa yatazawwaj li alla yanzur ila ma la yahil fayuhbitu amalu." Kata Imam Ahmad, semestinya bagi seorang hamba di zaman ini, di zamannya Imam Ahmad, hendaklah dia utang kalau perlu untuk nikah. Utang untuk nikah. Yastadin, berhutang, kemudian tazawwaj, menikah. Agar dia tidak melihat apa yang diharamkan, tidak melihat matanya perkara-perkara yang tidak dihalalkan oleh Allah. Nanti akan gugur amalan-amalannya. Ucapan Imam Ahmad menasihati kepada para pemuda agar cepat nikah. Kalau perlu utang untuk nikah. "Saya enggak punya duit, utang untuk nikah." Kenapa? "Hatta la yanzur ila ma la yahil," agar matanya tidak melihat perkara-perkara yang haram, yang tidak dihalalkan. "Fayuhbutu amaluh," nanti gugur amalan-amalannya. Jadi beliau menganggap melihat yang haram gugur amalannya. Melihat gugur amalannya. Ada yang gugur, ada yang gugur. Berarti Imam Ahmad juga berpendapat, bisanya kebaikan gugur karena sebuah kejelekan, dosa. Wayatul muwazanah fil Qur'an tadullu ala hadha, fakama anna sayyih yudhibna bihasanah akbar minha, falhasanah yuhbit ajraha bisayiatin akbar minha. Maka ayat-ayat yang menerangkan perbandingan hasanah dan sayyiah semuanya menunjukkan bahwa kejelekan-kejelekan bisa hilang karena satu kebaikan yang besar. Demikian pula kebaikan-kebaikan bisa gugur pahalanya karena sebuah kejelekan yang besar. Demikian dalam kitab Shalah Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika.